الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله pada beberapa sesi sebelumnya kita telah menjelaskan sedikit mengenai kondisi para sahabat di saat mereka ditimpa dengan berbagai macam siksaan dari orang-orang kafir, kemudian membuat mereka berhijrah ke negeri Habasyah pertama, kemudian berhijrah ke negeri Habasyah yang kedua, kemudian terjadinya Bai'at Al-Aqabah yang pertama, kemudian terjadi Bai'at Al-Aqabah yang kedua, kemudian setelah itu Nabi alaihi salatu wassalam diberikan izin oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk keluar dari kota kelahirannya. Karena terjadi konspirasi yang besar, orang-orang kufar Quraisy mereka membuat makar di Darun Nadwah. Mereka sepakat setiap kabilah mengutus satu orang, yang mana mereka semuanya membunuh. Tujuannya untuk membunuh Nabi alaihi salatu wassalam dan agar tercecer darahnya ke semua kabilah yang ada di kota Mekah, agar suku atau Bani Hashim tidak mampu untuk meminta qisas karena yang membunuh banyak, maka mereka akan menerima dia. Maka konspirasi tersebut Allah subhanahu wa ta'ala kabarkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ketika mereka berkumpul, Nabi alaihi salatu wassalam keluar dari rumahnya menuju ke rumah Abu Bakar As-Siddiq di waktu zuhur. Dan ini bukan merupakan waktu yang biasa Nabi alaihi salatu wassalam mendatangi rumah Abu Bakar. Sampai Abu Bakar mengatakan, "Ma ja'a bika illa amrun azim." Engkau ini tidak datang ke tempatku di waktu yang sekarang, di siang hari, kecuali engkau membawa perkara yang besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan kepada Abu Bakar, "Qad udhina li bil khuruj." Aku telah diizinkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk keluar dari kota ini, untuk keluar dari tempat yang paling dicintai oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Merupakan perkara yang berat, akan berpindah ke suatu tempat yang tidak diketahui sebelumnya, maka membutuhkan sebuah kesabaran. Abu Bakar As-Siddiq ketika diajak tidak melihat kepada istrinya, dan beliau memiliki lebih dari satu istri. Tidak melihat kepada anaknya, dan beliau tidak memiliki anak yang sedikit, beliau banyak anaknya. Langsung mengucapkan, "As-suhbatu suhbah, as-suhbatu suhbah." Aku bersamamu wahai Rasulullah, dan aku bersamamu wahai Rasulullah. "Fakhud ihda rahilatay hatain, engkau pilih di antara dua unta ini satu yang paling engkau sukai. Abu Bakar As-Siddiq mengorbankan jiwanya, mengorbankan hartanya, mengorbankan keluarganya di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Nabi dan diperintahkan Rasulullah untuk mengambil salah satu dari hewan tunggangannya. Maka ketika mendengar hal seperti itu, Asma binti Abi Bakar As-Siddiq segera menyiapkan perbekalan untuk ayahnya dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sampai tidak mendapatkan tempat untuk menalikan perbekalan tersebut, menyobek dari dua sisi kainnya yang dijadikan sebagai tali untuk membungkus perbekalan bagi Nabi alaihi salatu wasallam. Sejak itu maka Asma diberikan julukan dengan sebutan Dhatu An-Nitaqain, yang telah menyobek dan memiliki dua carik kain, diberikan kepada ayah dan nabinya. Ikhwani hafizakumullah, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam wada'a khuttatan azimah. Nabi meletakkan strategi yang amat sangat jitu. Beliau tidak langsung menuju ke kota Madinah, akan diketahui oleh orang-orang kufar Quraisy. Akan tetapi Nabi alaihi salatu wasalam dhahaba huwa wa sahibuhu ila Jabal Thawr. Akan tetapi Nabi alaihi salatu wasalam berjalan menuju ke gunung Thawr sambil melihat bagaimana perkembangan yang ada di kota Mekah. Maka di perjalanan tersebut Nabi alaihi salatu wasalam membayar seorang yang bernama siapa? Naam, entah ya Syekh Abdullah ibn Uraiqat. Membayar kepada seorang yang bernama Abdullah ibn Uraiqat, wa kana khirifan mahiran ya'rif al-masalik wa turuq ila al-Madinah. Dia adalah orang yang jitu dan faham terhadap celah-celah dan jalan-jalan tikus, bukan jalan-jalan umum. Jalan-jalan tikus yang ada di padang pasir sampai menuju ke kota Madinah. Wa huwa kana musyrikan kafira. Dan pada saat itu Abdullah ibn Uraiqat dalam keadaan musyrik dan kafir. Akan tetapi bisa dipertanggungjawabkan karena dia seorang amin yang dapat dipercaya. Dan ini pada kesempatan yang lalu kita telah menjelaskan sebuah faedah fikhiyah, bahwasanya seorang hamba bisa meminta pertolongan kepada seorang kafir, dokter kafir, dokter musyrik, apabila dalam sebuah daerah tidak ada dokter yang lebih hebat, yang lebih mumpuni dari sisi ilmu dan jam terbangnya, kecuali dokter Nasrani, maka tidak mengapa berobat kepada mereka dengan syarat mereka dapat dipercaya. Diambil dari faedah di atas. Nah, kemudian ikhwani hafizakumullah, di perjalanan tersebut Nabi alaihi salatu wassalam juga membawa anaknya Abu Bakar As-Siddiq yang masih kecil, yang bernama Abdullah ibn Abi Bakar As-Siddiq. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama Abu Bakar, kemudian berjalan bersama Abdullah ibn Uraiqat, kemudian berjalan bersama Abdullah ibn Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa kana yabitu ma'ahuma ila waqti sahar. Abdullah ibn Abi Bakar selalu tinggal bersama Nabi dan Abu Bakar di gunung Thawr sampai mendekati waktu sahur. Ini tugasnya Abdullah. Tugasnya Abdullah apa? Menemani sang ayah bersama Nabi alaihi salatu wassalam di gunung Thawr. Waktunya kapan? Mulai maghrib sampai mendekati waktu sahur. Sebelum terik matahari keluar, Abdullah ibn Abi Bakar balik ke kota Mekah. Tujuannya apa? Hatta tasma akhbar Quraisy. Untuk menguping dan mendengar apa yang dikatakan oleh orang-orang kufar Quraisy. Dan apa yang akan mereka lakukan. Dan propaganda-propaganda apa lagi yang mereka siasati untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Abu Bakar mengutus anaknya di pagi hari. Ini merupakan perjuangan yang besar. Karena Nabi alaihi salatu wassalam dijadikan sebagai target pada saat itu. Di pagi hari balik ke kota Makkah untuk mendengarkan apa yang terjadi dan apa yang mereka bicarakan oleh orang-orang kufar Quraisy. Wa ya'ti 'inda al-ghurub. Kemudian Abdullah balik kepada Nabi alaihi salatu wassalam ketika matahari menjelang tenggelam. Waktu sahur ke Makkah, sebelum matahari tenggelam balik ke Jabal Thawr untuk memberikan kabar kepada Nabi alaihi salatu wassalam atas apa yang dia dengar. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui perkembangan-perkembangan yang ada. Dan ini merupakan salah satu taktiknya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wasthahaba ma'ahuma Amir ibn Fuhairah. Kemudian juga ditemani Nabi alaihi salatu wassalam bersama Abu Bakar seorang sahabat yang bernama Amir ibn Fuhairah. Amir ibn Fuhairah ini mantan budaknya Abu Bakar As-Siddiq. Tugasnya apa Amir ibn Fuhairah? Yar'a ghanaman hawla al-jabal. Memelihara kambing di sekitar gunung, di bawah lembah gunung tersebut sambil melihat gerak-gerik yang ada. Nabi alaihi salatu wasalam bersama Abu Bakar bersembunyi di ghar, gua Jabal Thawr. Dan Amir ibn Fuhairah mengembala kambing di bawahnya sambil mengintai. Taktik yang luar biasa. Wa ya'ti bihima bil ladan. Dan tugasnya Amir ibn Fuhairah selain mengawasi sekitar gunung, membawakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam dan Abu Bakar susu yang dia perah dari kambingnya. Nah, sehingga yang bersama Nabi siapa? Abu Bakar, kemudian Abdullah, kemudian Amir ibn Fuhairah dan Abdullah ibn Uraiqit. Ini yang bersama Nabi. Wa amara Aliyan ibn Abi Talib an yamkutha fi darihi wa yabita ala firasih. Dan memerintahkan kepada Ali bin Abi Talib untuk tetap di kota Makkah, untuk tinggal di rumah Nabi alaihi salatu wassalam dan bermalam di atas ranjangnya. Ini tugas Ali bin Abi Thalib. Masing-masing saling memberikan tugas. Ta'awun. Membantu Nabi alaihi salatu wassalam. Perjuangan di dalam menegakkan Islam. Dan menjaga agama ini. Memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tinggal di rumah Nabi alaihi salatu wassalam. Wa yabitu ala firasihi. Dan bermalam di atas kasurnya. Sampai di sini. Beberapa para ulama ada yang mengingkari kejadian tersebut. Kata sebagian di antara ahlul hadis, mereka mengatakan enggak mungkin. Ali bin Abi Thalib pada zaman tersebut masih kecil. Kalau dibiarkan Ali bin Abi Thalib tinggal di atas kasurnya Nabi alaihi salatu wasalam, sangat membahayakan nyawanya. Bisa jadi Ali bin Abi Thalib akan terbunuh. Dan Nabi alaihi salatu wasalam tidak akan memudaratkan para sahabatnya. Mereka sedikit mengingkari dari sisi ini. Karena Ali bin Abi Thalib masih kecil. Dan kenapa tidak mengambil Ja'far? Karena Ja'far ibn Abi Thalib asbahun nas bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ja'far dari sisi wajah adalah orang yang paling mirip penampakannya, yang paling mirip raut wajahnya, mimiknya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara seluruh para sahabat, wajah yang paling mirip dengan Rasulullah alaihi salatu wasallam adalah Ja'far, sepupunya. Bukan Ali bin Abi Thalib. Kenapa kok tidak memilih Ja'far? Maka dari sini beberapa para ulama menganggap kisah tersebut adalah kisah yang sedikit ada kerancuan. Akan tetapi ikhwan hafizakumullah, kisah tersebut adalah kisah sahih. Dan kisah tersebut disahihkan oleh Ibnu Katsir. Kemudian Ibnu Hajar al-Asqalani dari kalangan al-Mutaakhirin. Begitu pula kisah tersebut disahihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan dari kalangan al-Mu'asirin pada zaman-zaman terakhir, kisah tersebut disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir dan Syekh al-Allamah Muhammad Ibn Nasiruddin al-Albani di dalam kitabnya As-Silsilah al-Ahadis as-Sahihah. Bahwasanya kisah tersebut adalah benar. Bisa jadi itu merupakan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menjaga para sahabatnya. Sehingga sekali lagi sampai pada kisah di atas. Kisah tersebut sahih dan benar adanya. Nah. Wa amara Aliyan ibn Abi Talib an yamkutha fi baytihi wa yabita ala firasihi. Memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tinggal di rumahnya dan bermalam di atas kasurnya. Wa amarahu bi an yarudda al-wada'i' wal-amanat li ahli Makkah. Dan memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan amanat, barang-barang titipan orang-orang kufar, musyrikin dari kalangan penduduk Makkah. Menunjukkan kepada kita salatullahi wasalamuhu alaih bi'anna nabiya sallallahu alaihi wasallam sadikun amin. Menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam adalah seorang nabi sadik yang dipercaya, amin. Yang mengemban amanat sampai-sampai orang-orang kufar Quraisy meletakkan hartanya, meletakkan perhiasannya, meletakkan barang-barang berharga, tidak percaya kecuali kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini tidak bermanfaat bagi mereka. Mereka mengetahui bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam adalah orang yang jujur, tidak pernah berdusta, bukan seorang kadzab. Nabi alaihi salatu wasallam shadiqun amin. Mereka tahu akan hal ini. Akan tetapi sebuah penyakit ikhwani hafizakumullah, mengikuti ajaran nenek moyang, ini merupakan sebuah penyakit yang akan menghantarkan seorang hamba keluar dari jalan kebenaran. Berpegang teguh dengan apa yang mereka miliki dari ayah, nenek, dan kakek moyang mereka. Inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muhtadun. Kami melihat nenek moyang kami berada di atas sebuah kepercayaan, memeluk sebuah kepercayaan, dan di jalan mereka kita mengikuti. Ini sifatnya ahlul jahiliyah. Mengantarkan mereka kepada kebinasaan. Mereka tahu kebenaran Nabi alaihi salatu wassalam. Akan tetapi egoisme, gengsi, dan bersikeras di dalam mengikuti ajaran leluhur-leluhur yang ada. Dan ini tidak memberikan manfaat kepada mereka. Wa hasara al-musyrikuna baita Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kemudian setelah itu orang-orang musyrik mereka mengepung rumah Nabi alaihi salatu wassalam sesuai dengan apa yang mereka sudah sepakati di Darun Nadwa, agar semua kabilah mengutus satu orang untuk membunuh dengan satu sayatan pedang masing-masing di antara mereka. Wa hasara al-musyrikuna baita Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang musyrik mereka mengepung rumah Nabi alaihi salatu wasallam, dhannina anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi, mereka menyangka bahwasanya Nabi ada di dalam rumahnya. Fa'alimu anna Aliyan ibn Abi Talib. Kemudian setelah mereka mengetahui ternyata di dalam rumah tersebut hanya ada Ali bin Abi Talib, dan Nabi alaihi salatu wassalam sudah keluar dari rumahnya, janna jununuhum, mereka pun seperti orang gila. Yadhhab yamnatan wa yasran, januban wa shimalan, mereka cari dari kanan kiri, depan belakang, utara selatan. Mereka cari dari satu gang ke gang yang lain, dari satu kampung ke kampung yang lain, dari satu rumah ke rumah yang lain. Gagal sesuatu yang sudah mereka rencanakan begitu matang. Gagal begitu saja. Maka mereka pun marah, maka mereka pun kecewa, mencari Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika mereka mengetahui Nabi tidak ada di kota Makkah, mereka pun keluar untuk mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun beliau berjalan. Sampai mereka tiba di Gunung Thawr, dan itu sudah dikhawatirkan oleh Abu Bakar As-Siddiq yang berada di dalam gua tersebut sambil mengatakan, ya Rasulullah, karena mulut gua ini agak rendah. Mulut gua agak rendah. Abu Bakar dan Rasulullah sembunyi di dalamnya. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, lau ta'ta ahadukum rasahu ila qadamaihi la'absarana. Wahai Rasulullah, kalau ada di antara mereka sudah tiba di mulut gua, kemudian menganggukkan kepalanya sedikit saja ke arah kaki mereka, akan mampu melihat kita. Akan bisa menangkap kita. Akan mampu. Melihat persembunyian Abu Bakar dan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka dengan tawakal yang besar, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ya Abu Bakr nuskut, wahai Abu Bakar diamlah, ma dhannuka bithnain, kamu kira yang ada di sini cuma kita berdua saja, wallahu thalithuhuma, Allah subhanahu wa ta'ala bersama kita. Ma dhannuka bithnain, kamu kira kita berdua saja, Allah subhanahu wa ta'ala pertolongannya bersama kita. Pada saat itu pula Allah subhanahu wa ta'ala turunkan sebuah ayat yang diabadikan dalam surat At-Taubah. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Kalau mereka tidak mampu menolong engkau wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menolong. Itakhrajahu alladhina kafaru thaniya thnain. Ketika mereka berdua diusir oleh orang-orang kufar dari daerahnya, dari negerinya, dari kota kelahirannya. Idh yakulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana. Ketika Nabi berkata kepada temannya, yaitu Abu Bakar, la tahzan, jangan bersedih, Allah subhanahu wa ta'ala bersama kita. F Fa'anzalallahu fa'anzala sakinatahu alaih. Maka Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ketenangan kepadanya. Wa'ayyadahu bijunudin lam tarauha. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menolong mereka dengan prajurit-prajurit yang tidak bisa terlihat. Kisah kita stop sampai di sini. Ikhwani hafizakumullah, ada sebuah atau beberapa kisah-kisah yang masyhur di antara kita. Bahwasanya di depan mulut gua itu ada apa? Ada apa? Sarangnya apa? Sarangnya laba? Laba-laba. Ditambah lagi di depan sarangnya laba-laba ada apa? Ada burung merpati. Berikut sarangnya dan ada dua telur. Ada sarang, ada dua merpati, ada dua telur. Di dalam riwayat yang lain, tumbuh satu pohon di depan mulut gua. Ini cerita yang amat sangat masyhur sekali. Di mulut gua ada sarang ankebut, laba-laba, ditambah di depannya rumahnya merpati, berikut dua telur, dan di sampingnya di depan mulut gua ada sebuah pohon. Ketika orang-orang kufar Quraisy naik, ada laba-laba dan burung merpati, berarti enggak mungkin mereka di sana. Karena laba-laba ini sudah lama di situ. Kalau masuk berarti akan rusak rumah laba-laba tersebut. Ikhwani hafizakumullah, kisah di atas adalah kisah yang tidak benar. Kisah di atas adalah kisah yang tidak benar. Asy-Syaikh Ahmad Syakir alaihi rahmatullah mendhaifkan periwayatan mengenai kisah rumah laba-laba dan burung merpati di dalam tahqiq beliau terhadap Musnad Al-Imam Ahmad. Karena di dalamnya terdapat seorang perawi yang bernama Uthman Al-Jazari, wahuwa dha'iful hadis. Maka kisah yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW ditolong oleh rumah atau sarangnya laba-laba dan rumah merpati adalah kisotun dha'ifah, kisah yang amat sangat lemah. Oleh sebab itu, Asy-Syaikh Muhammad Ibn Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, beliau berkata, wa'lam, ketahuilah, la yasih hadithun fi ankabutil ghari wa hammamatain. Ketahuilah bahwasanya tidak ada yang sahih satu hadis pun yang menunjukkan tentang sarangnya laba-laba dan dua merpati. Jadi semua hadisnya adalah hadis-hadis yang lemah. Ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani di dalam kitabnya As-Silsilah Al-Ahadis Al-Dha'ifah Wal-Mawdu'ah. Dan di antara yang menguatkan dustanya kisah tersebut, bahwasanya itu ada sedikit kontradiksi dengan ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah kita sebutkan tadi, wa ayyadahu bijunudin lam tarauha. Allah subhanahu wa ta'ala yang menolong mereka dengan prajurit-prajurit yang tidak bisa dilihat. Adapun serangga, adapun rumahnya laba-laba, merpati dan pohon, bisa atau enggak bisa dilihat? Bisa dilihat, berarti bukan ini yang menolong Nabi alaihi salatu wassalam. Wa'ayyadahu bijunudin lam tarawa. Yang menolong mereka adalah prajurit Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa dilihat. Siapa mereka? Humul malaikah. Mereka adalah para malaikat. Oleh sebab itu Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah ketika sampai pada ayat di atas dalam surat At-Taubah, wa'ayyadahu bijunudin lam tarauha, beliau menafsirkan humul malaika nazalu yasrifuna wujuhal kuffari wa absarahum an ru'yatih. Mereka adalah malaikat yang turun untuk memalingkan wajah-wajah orang-orang kufar dan mata-mata mereka dari melihat Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka sampai kepada mulut gua, mereka melihat di dalam gua tersebut, akan tetapi malaikat menutupi pandangan mereka. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu, maha kaya, maha perkasa. Sehingga perlu antum ketahui, yang menolong Nabi alaihi salatu wassalam adalah para malaikat. Ini satu kisah yang tidak benar. Dan di sana ada beberapa kisah-kisah yang lain, di antaranya yang kedua. Sebuah kisah yang tidak kalah masyhurnya, perkataan Abu Bakar As-Siddiq, ja'a rajulun minal musyrikin. Datang seorang pemuda dari kalangan musyrikin. Naik di atas gunung Thawr sampai di hadapan mulut gua. Fastaqbala an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bi'auratihi yabul. Tiba-tiba membuka auratnya di depan mulut gua dan kencing di mulut tersebut di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam dengan auratnya. Sampai kata Abu Bakar, ya Rasulullah, alaysa ar-rajulu yarana, apakah orang ini tidak bisa melihat kita? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, law ra'ana mastaqbalna bi'auratihi. Ya Abu Bakar, kalau orang ini bisa melihat kita, tidak akan menghadap kita dengan membuka auratnya. Maka ini kisah yang banyak sekali disebarkan oleh orang-orang Syiah. Ini perlu hati-hati. Bagaimana mungkin Nabi alaihi salatu wassalam melihat auratnya seorang musyrik? Dan Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la yanduru rajul ila aurati akhi. Tidak diperbolehkan seorang pemuda melihat aurat saudaranya. Wala tanduru almar'atu ila aurati akhtiha. Dan tidak diperkenankan bagi seorang perempuan untuk melihat aurat saudarinya. Yang di dalam kisah tersebut terdapat seorang perawi yang bernama Musa ibn Mutair, wa huwa munkarul hadis, mendatangkan hadis-hadis yang munkar, sehingga kisah ini harus diperhatikan. Dan banyak sekali dinukilkan oleh beberapa kalangan yang menyebutkan ketika kisah hijrah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini kisah yang kedua. Kemudian kisah yang ketiga. Sebagian kita mungkin mengatakan, ya akhi, ini permasalahan mengenai sirah. Kenapa enggak kita bermudah-mudahan? Sekali lagi, ini berkaitan dengan banyak hal. Yang pertama tadi, menyelisih dengan ayat-ayat Al-Quran. Maka tidak bisa kita ambil. Dan ini merupakan penyelisihan terhadap hadis-hadis Nabi SAW yang menyatakan larangan seorang melihat aurat saudaranya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kisah yang lebih masyhur. Bahkan disayangkan kisah ini terdapat di dalam kitab yang amat sangat terkenal. Bahkan hasalat alal jaizatul ula. Alal jaizatil ula. Kitab yang mendapatkan Nobel atau penghargaan pertama di dalam perlombaan beberapa kitab ringkasan yang membahas mengenai sirah-sirah Nabi alaihi salatu wassalam, yang dilakukan oleh atau yang dibuat oleh Rabita al-Alam al-Islami, Ikatan Dunia Muslim, di kota Karachi, kota besar di Pakistan, pada tahun 1398 Hijriah, sekitar 40 tahun yang lalu. Mereka membuat perlombaan mengenai kitab-kitab ringkasan sirah yang paling baik. Maka yang keluar kitab apa? Rahiqul Makhtum, karya Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Karya Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, sebuah kisah yang dusta ada di kitab tersebut. Nah, maka ini perlu hati-hati, ikhwani hafizakumullah. Nah, karena terkenalnya kitab itu sampai diterjemahkan di beberapa bahasa dan dicetak. Yaitu sebuah kisah bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq masuk ke dalam gua hatta yatafaqqat, supaya mengecek barangkali ada sesuatu di dalam gua. Dilihat ketika sudah gua tersebut aman, diperintahkan Nabi SAW untuk masuk ke gua tersebut. Setelah Nabi SAW masuk, fawada'a ra'sahu ala hijrihi fanam. Kemudian Nabi SAW meletakkan kepalanya di pangkuan Abu Bakar. Abu Bakar duduk, memangku kepala Nabi SAW dan menjaga Rasulullah. Berjalan beberapa waktu, faludigha fi rijli Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu warda. Kemudian tiba-tiba keluar ular. Dalam riwayat yang lain apa? Kala jengking. Nah, keluar ular ataupun kala jengking yang mematuk kakinya Abu Bakar As-Siddiq. فَلُدِغَ فِي رِجْلِ أَبِي بَكَرْ وَلَمْ يَتَعَرَّقْ حَتَّى لَا يَنْتَبِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ. Dan ketika dipatuk kakinya Abu Bakar, Abu Bakar berusaha untuk tidak bergerak. Berusaha untuk terus diam. Agar supaya Nabi SAW tidak terbangun dari tidurnya. Mungkin beliau capek melalui perjalanan yang panjang dari kota Mekah menuju ke Gua Thawr. Abu Bakar berusaha untuk menjaga dirinya jangan sampai bergerak hingga Rasulullah SAW tetap nyenyak di atas tidurnya. Karena sengatan yang luar biasa ke kaki Abu Bakar. Fabaka hatta saqatat dumu'uhu ala wajhi Rasulillah. Karena mungkin saking sakitnya patukan tersebut sampai Abu Bakar pun menangis. Keluar air mata dan terjatuh ke pipinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi alaihi salatu wasallam pun bangun sambil mengatakan, "Malak ya Abu Bakar, ada apa denganmu wahai Abu Bakar?" Meneteskan air mata. "Ludiktu ya Rasulullah fadaka abi wa ummi." Aku dipatuk ular wahai Rasulullah demi ayah dan ibuku yang menjadi tebusanmu. Fatafala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hatta dhahaba ma yajidu. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam langsung meludah di bagian kaki yang dipatuk oleh ular tersebut dan langsung Abu Bakar pun sembuh dan hilang rasa sakit yang dia rasakan. Ini perlu diketahui bahwasanya ini merupakan kisotun maudhu'atun. Kisah yang palsu. Wahual kadhib al-mukhtalak al-mansub ila Nabi alaihi salatu wassalam. Kisah yang dusta. Di dalam periwayatannya terdapat seorang yang bernama Abdurrahman ibn Ar-Rasibi. Dan Ibn Sa'ib. Abdurrahman Ar-Rasibi. Dan Ibnu Sa'ib wakilahuma muttahamun bil kadzib wa munkarul hadits. Dua-duanya dituduh pendusta dan kedua-duanya munkarul hadits. Dan yang mendustakan kisah di atas di antaranya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, menunjukkan kepada kita tentang dustanya kisah di atas. Maka harus hati-hati. Ada di dalam Rahiqul Makhthum. Oleh sebab itu, Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i ketika ditanya mengenai kitab ini. Rahiqul Makhthum, beliau mengatakan, "Al-Zahir la yu'tamad alaih." Nampak bagiku kitab ini tidak bisa dijadikan sebagai referensi. Karena di dalamnya dibutuhkan catatan-catatan kaki untuk mengeluarkan kisah-kisah yang dusta dari kisah-kisah yang benar. Kita kembali kepada kisah di atas. Kemudian orang-orang kufar Quraisy mereka merasa putus asa. mendatangi Gua Zaur, tidak bisa mendapatkan Nabi alaihissalatu wassalam. Kemudian mereka pun balik ke kota Mekah dengan tangan hampa. Strategi yang mereka buat gagal. Kemudian mereka rasadat mukafahatan. Tidak sampai di situ, para dedengkot-dedengkot Quraisy membuka sayembara, gebyar berhadiah, promo besar-besaran. Barang siapa yang bisa mendatangkan Nabi alaihi salatu wassalam hayyaini wa mayyitain, dalam keadaan mati atau dalam keadaan hidup, akan mendapatkan mi'atu naqah, 100 unta. Membuka gebyar berhadiah besar-besaran, yang mendapatkan Nabi alaihi salatu wassalam hidup ataupun mati mendapatkan 100 unta. Kalau zaman sekarang 1 unta 20 juta berarti berapa? Berarti berapa wahai ahlul hisab? Berarti berapa? Mana Pak Tamam? Berapa ya kawan? 6? 2? 2M zaman itu. 2M apa? Zaman itu. Fatanafasa syababul Quraisy. Maka para pemuda Quraisy, mereka betul-betul semangat, berlomba-lomba, sehingga mereka pun keluar dari kota Mekah. Ada yang menuju ke utara, ada yang menuju ke selatan, ada yang menuju ke timur, ada yang menuju ke barat, untuk mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan mendapatkan hadiah. Kemudian di antara mereka ada yang berhasil untuk mendapatkan Nabi alaihi salatu wasallam dan Abu Bakar. Insyaallah taala kita lanjutkan pada 6 kesempatan yang akan datang. Ila huna walhamdulillah.